كلام الصواب والقرب والتابعين وتابع التابعين من العلماء والعبد والصالحين خصوصا الى روح مولانا شيخ محمد ارشد الى كلام خير الشهدي ومكتشف الانوار بنج اسماعيل وارحم شيخنا ومعلمنا والدينا ومهدنا وغلبتنا والاجمعين وصليب الفرعين وبالاعضاء اخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله تعالى الكريم يعلي درجاته في الجنه ويعز علينا وعلى ذريتنا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلمهم ونفعهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والاخره وان الله يشفي مرضانا وامر المسلمين شفاء عاجلا يا رب العالمين وكل يوم كل عمر رفقا من الحسنين لا اله الا الدين مع الاخلاص والصدق واليقين أن الله يجعلنا ذريتنا للعلماء العاملين على هذه النية وعلى كل ما نرى بسبب الصلاة إلى حضرة النبي الفاتحة. يا رب العالمين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل خلق ذكر ويحسب ابد الابدين وذر الذاهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين sesudah pengarang kitab selesai membicarakan sifat 20 dari ujub sampai mutakallimun maka sidin menambah tentang masalah sifat yang 20 itu 6 diantaranya yang mempunyai ta'alluq yaitu kudrat iradah sama basar, ilmu dan kalam. Arti daripada ta'alluq sifat yang 6 ini yaitu menuntut ia akan kenyataan daripada yang dita'alluqnya itu lebih daripada berdiri sifat itu kepada zat. Maksudnya sifat itu berdiri kepada zat menuntut akan pekerjaan lain. Kudrat berdiri kepada zat, iradat berdiri kepada zat, maka menghubungi zat yang bersifat kudrat iradat itu kepada segala yang mungkin. Mungkin terbagi kepada dua, ma'dum dan maujud. Arti ma'dum yang tiada ada, arti maujud yang sudah ada. Apabila ta'alluq iradat kepada yang ma'dum yang tidak ada dikehendakinya ada maka bekerjalah zat yang bersifat kudrat untuk mengadakan yang tiada ada itu. Apabila iradat menghendaki yang tiada ada itu tetap tiada ada maka kudrat berlaku meniadakannya selama-lamanya. Jadi barang yang tiada menjadi ada atau yang tiada tetap tiada di situ jelas ta'alluq daripada iradat dan kudrat Allah. Ta'alluqnya ini takdir jadi kada kawa dihalang-halangi pasti jadi itu nama takdir arti takdir itu jadi. Yang kedua mungkin yang maujud

Pertama, menjauhkan diri dari dua macam syirik, khafi dan jali. Naik kepada derajat yang kedua, meninggalkan yang dilarang zahir batin serta mengerjakan yang disuruh zahir batin. Naik kepada derajat yang puncak, yaitu meninggalkan sesuatu yang membimbangkan daripada mengingat Allah. Ada kalau orang maka itu dah nang jatuhnya bahari jar godang duit anak sidin semunyaannya mbah mawaris habis kada denang suginya padahal abahnya bilang sama kepuraan ampun tanah sidin sekali mbah mati sidin terjual berataan tanah neta susah cucunya lebih susah lagi buyutnya susah lagi intah lalu sugih pulang banyak di si intah sekarna si intah ini mendengar riwayat detunya bahari parak banaluan dulu kasbul anwar mengaji dulu kasbul anwar minta amalan dulu kasbul anwar maasi menurut lawan fatwa dulu kasbul anwar lalu inya mencari guru supaya takwa juga dapatnya gurunya diamalkannya ilmu takwa tadi maka seakan-akan inya tuh khalifah bagi datu nang penyugi inya beri itu dasar turunan orang sugih ada yang menyambung pulang itu kisah sugih lah. Nang dahulu tadi kisah alim riwayat datu kita kalangkayan alim beliau ini. Jadi setiap anak cucunya nang bujur-bujur tahu riwayat datunya alim, insya Allah inya mengorbankan harta dan jiwa dan tenaganya untuk mencapai ilmu, karena inya turunan orang alim. Jangan sampai turunan kalangkayan bungul alias jahil, karena putus hubungan inya dengan datunya. Datunya alim, inya kada. Jangan mengaku turunan kalangkayan, mari supan aja. Innahu amalun gairu salih, innahu laisa min ahlik. Kemudian datuk kalangkayan itu alim lagi zahir. Pertama arti zuhud menurut imam daripada tasawuf Junaid al-Baghdadi, tidak merasa mempunyai milik. Semua dunia yang ada di tangannya dianggapnya adalah milik Allah. Itu pertama dulu zuhud. Yang kedua, kada mencari nang kadada dan membagi-bagi nang ada. Kada mencari nang kadada karena sitoh, tawakal kepada Allah. Membagi nang ada karena percaya atas balasan Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan percaya lagi bahwasanya di dalam membagi-bagi nang ada di situ tambahan nang berganda-ganda wa yurbis sadaqah. Jadi menjadilah ia cucu nang bujur-bujur dari kalangkayan. Pertama alim jami' baina syari'ah wa tariqah wal haqiqah. Nang kedua amil zahir. Setiap tahun kita mendengar manaqib Datuk Kalangkayan. Khusus untuk cucu-cucunya, jangan supan malu. Kalau datuku alim, kenapa aku jahil? Datuku pamurah, kenapa aku toma? Datuk pamurah, aku toma. Bercampur lawan jahil. Ujar Quran yang tahu di Quran paham nyawa bukan turunan kelampaian menganggap benar aja turunan padahal laisa min ahlik ibnahu amalun wa yusalih fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun inni a'udzuka an takuna minal jahili. Imam Ghazali menyatakan takwa itu fardhu ain.

Kalau iradat itu hendaklah kita syukur dan sabar. Kalau sama dan basar, maka janganlah kita mengerjakan yang dilarang Allah dan meninggalkan yang disuruhnya. Malu kelihatan dan kadang-kadang Allah, terutama perkataan. Jadi bepandir kadang-kadang Tuhan dan kelihatan saja. Kalau pengpandir itu nalah didengar aja pada dilihat. Pandir itu ada-ada. Setiap ada didengar dan dilihatnya. Kan belain ya Ustaz. Belain kalau. Hah? Nah itu. Setiap benda dilihat dan didengar Tuhan. Bukan suara aja yang didengar Tuhan. Benda didengar Tuhan. Suara kan bukan hanya didengar Tuhan. Dilihat Tuhan bilang suara itu. Nah itu. Jadi kada kawa hendak bersembunyi, kada kawa hendak bersembunyi, aku mendengar. Aku melihat. Aku mendengar. Aku melihat. Jauh parah.